Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 5 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. PA dan PNA rayakan milad ke-42 GAM di Kompleks Makam Tengku Hasan di Tiro. Malik Mahmud tegaskan kembali calonkan diri sebagai wali Nanggro. 20 warga diduga Rohingya terdampar di Kuala Idi, Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, peringatan milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang digelar di Kompleks Makam Tengku Hasan di Tiro di Kemukiman Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Selasa kemarin tampak berbeda dari sebelumnya. Milad tahun ini lebih berwarna karena bersatunya pengurus Partai Aceh dan Partai Nanggro Aceh atau PNA dalam satu acara. Selama ini peringatan milad GAM yang dipusatkan di Kompleks Pusara Mantan Wali Nanggro Aceh Tengku Hasan di Tiro itu hanya dihadiri pengurus PA. Tapi kali ini juga diramaikan pengurus PNA. Ini tahun pertama bagi PA dan PNA merayakan milad secara bersama sejak partai pimpinan Irwandi Yusuf itu lahir pada tahun 2012. Peringatan milad GAM tahun ini telah menyatukan kedua kubu tersebut. Peringatan milad GAM yang dibalut dengan zikir dan doa bersama serta menyantuni anak yatim menjadi lebih bermakna. Tampak hadir dalam acara itu Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar, Wakil Ketua KPA Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, Abi Lampisang, sejumlah ulama Aceh, Ketua KPA Aceh Raya Saifuddin Yahya alias Pak C, anggota DPRA dan DPRK dari PA, serta kader dan caleg dari PA. Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar dalam sambutannya kembali menyentil persoalan belum direalisasikannya semua butir-butir MOU Helsinki dan turunannya oleh pemerintah pusat. Padahal usia perdamaian telah berusia 13 tahun sejak tercapainya kesepakatan perdamaian. Darlun Malik Mahmud Al-Haitar menegaskan bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai Wali Nanggro Aceh ke depan. Kepastian itu disampaikan seusai acara milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka di Kompleks Makam Hasan di Tiro di Kemukiman Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Selasa kemarin. Untuk diketahui, jabatan Wali Nanggro Aceh yang saat ini masih dijabat Malik Mahmud akan berakhir pada 16 Desember 2018 dan untuk posisi Wali Nanggro Aceh ke depan dipilih lagi secara demokrasi. Mantan Perdana Menteri GAM ini menyatakan berniat maju kembali sebagai Wali Nanggro karena merasa banyak persoalan Aceh yang belum selesai. Setelah semua persoalan selesai, maka jabatan Wali Nanggro Aceh akan diserahkan kepada masyarakat Aceh yang dinilai layak. Saat menyampaikan sambutan pada acara Milad GAM, Malik Mahmud sempat menyinggung isu pembubaran lembaga Wali Nanggro yang disampaikan sejumlah lembaga dan personal pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, orang yang menyampaikan isu tersebut tidak mengerti akan kepentingan Aceh. Menurut Malik, kelompok tersebut adalah golongan yang mengkhianati kepentingan rakyat Aceh dan UUPA. Malik menyebut, berdasarkan pasal 96 UUPA, Lembaga Wali Nanggro merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu rakyat Aceh yang bersifat independen dan berwibawa. Darlun, sebanyak 20 orang yang mengaku sebagai warga negara Rohingya asal negara Myanmar Selasa pagi kemarin pukul 08.10 waktu Indonesia Barat bersandar di Pelabuhan Kuala Idi, Kampung Belanggelumpang, Kecamatan Idi Raya, Aceh Timur. Mereka bersandar di Pelabuhan Kuala Idi saat wilayah itu dilanda hujan deras. Dari informasi yang dihimpun saat merapat ke Pelabuhan Kuala Idi, warga Rohingya menggunakan bot pancing dengan ukuran 10 GT. Ke-20 warga Rohingya ini tidak memiliki dokumen apapun dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya mengaku sebagai Muslim dan sebagai suku Rohingya dari Myanmar. Semua warga tersebut merupakan laki-laki. Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin FPRM Nasruddin mengatakan Pemkab Aceh Timur mencurigai status mereka bukan sebagai pengungsi dari Myanmar karena mereka sengaja masuk ke Pelabuhan Idi dengan keadaan mesin bot hidup dan memiliki stok BBM sekitar 250 liter. Karena itu Forkopimda Aceh Timur telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Langsa terkait penanganan lanjutan terhadap 20 warga tersebut. Sementara asisten 1 Setda Kab Aceh Timur Usman Ar-Rahman menyatakan pasca mendarat di Kuala Idi, ke-20 warga ini untuk sementara ditempatkan di salah satu pos TNI AL di Kuala Idi. Mereka diberikan bantuan makanan, pakaian, dan dicek kondisi kesehatan. Jika nanti setelah diperiksa oleh pihak imigrasi Langsa dan pihak UNHCR mereka dipastikan sebagai pengungsi, maka Pemkab Aceh Timur siap menanganinya. Darlun Abdul Muiz M. Ali, 50 tahun, warga desa Lo Awi-Awi, Kecamatan Kuala Biren, meninggal dunia tergilas truk intercooler di ruas jalan nasional dekat Titi Rumbia, Kecamatan Kota Juang Biren, Selasa pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Biren AKP Joko Kusuma Dinata mengatakan, kejadian berawal saat sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi yang dikendarai Abdul Muiz melaju dari Medan menuju arah Banda Aceh. Ketika itu Abdul Muiz membawa busa yang ditempatkan di ruang kaki depannya. Di saat bersamaan muncul truk intercooler BL8549GP yang disupiri Turmidi, 26 tahun, warga desa Rancong Baru, Menasah Dayah, Muara Satu, Loksmawe, melaju dari arah yang sama. Tiba di lokasi, diduga sepeda motor yang dikendarai Abdul Muiz hendak mendahului truk. Karena hujan deras dan jalan yang licin sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, Abdul Muiz terpental ke bawah truk hingga tergilas dan tewas di tempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Raza, akhirnya angkat bicara terkait fenomena banyak caleg DPRA saat ini yang lulus paket C. Menurutnya, anggota Dewan yang jebolan pesantren atau paket C juga bisa bersaing dengan lulusan pendidikan tinggi di dalam parlemen. Abu Raza menyampaikan kemampuan seseorang tidak semata dilihat dari jenjang pendidikan, tapi berapa mampu orang itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Meskipun caleg PA ada dari tamatan pesantren, namun mereka tetap bisa bersaing ketika duduk di parlemen. Itu sebabnya PA mampu menguasai parlemen Aceh selama 2 periode berturut-turut. Prestasi ini tentu diraih dari besarnya kepercayaan masyarakat kepada kader pada setiap pemilu, bukan karena persoalan mereka berpendidikan tinggi atau tidak. Abu Raza menyampaikan adanya Dewan PA yang tamatan pesantren karena pada zaman konflik mereka tidak bisa bersekolah tinggi. Kendati demikian bukan berarti mereka tidak mampu secara politik. Darlun, ketersediaan solar bersubsidi di 2 stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh cukup dan bahkan berlebih. Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Pemasaran Pertamina Aceh, Awan Raharjo. Menurut Awan, setelah dilaporkan 2 SPBN Lampulo kehabisan solar karena alokasi yang diberikan kurang pada pertengahan Oktober 2018, Pertamina Aceh menempatkan staf di 2 SPBN sejak 14 Oktober 2018. Hal ini dimaksudkan memonitor penyaluran kepada nelayan yang berhak agar tepat sasaran. Wawan menegaskan laporannya menyebut alokasi solar bersubsidi yang diberikan Pertamina Aceh kepada 2 SPBN itu kurang sama sekali tidak benar. Karena hasil yang diperoleh menunjukkan alokasi solar bersubsidi yang diberikan pada ke-2 SPBN cukup. Malah masih tersisa 62 kiloliter dari 320 kiloliter per bulan yang disalurkan. Berarti selama bulan Oktober 2018, ke-2 SPBN hanya mengkonsumsi 258 kiloliter dari 300 kiloliter yang disalurkan Pertamina tiap bulan. Awan menambahkan, Pertamina Aceh terus berkoordinasi dengan Dinas ESDM Aceh, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Hal itu dilakukan untuk keperluan pembenahan agar penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 5 Desember 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.